Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelum kita masuk ke kitab tadi yang saya sebutin di kitab Al-Udhur bin Jahal, ya, Aqwal Syekh Ibn Baz fi Al-Udhur bin Jahal, saya bawa bukunya, ya, Al-Udhur bin Jahli fihi tafsirun, kata Syekh Ibn Baz, kata Syekh Shalal Fauzan. Maka terkait Udhur bin Jahal ini terdapat perincian. Awalan yang pertama, yu'dharu bil jahli man lam tablughuhu ad-da'watu wa lam yablughuhu al-Qur'anu wa yakunu hukmuhu annahu min ashabil fatrati. Yang pertama, diberikan udzur bil jahal bagi orang yang dakwah belum sampai kepadanya dan Al-Qur'an belum sampai kepadanya. Maka hukum dia ialah dia dikategorikan sebagai ashabul fatrah. Nanti di akhirat dia akan diuji oleh Allah. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan, dia masuk surga. Ya, karena pertanyaannya salah, dia masuk neraka. Ya, sebagaimana nanti orang-orang gila dan yang lainnya. Yang berikutnya, sanian. Tadi orang yang belum nyampe Quran, tapi melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan atau pembatal keislaman. Yang kedua, la yu'dharu man balaghahu ad-da'watu. Ya. La yu'dharu man. Ya. Man balaghathu ad-da'watu. Ya, maka yang kedua yang tidak diudzur itu orang yang dakwah telah sampai kepada dia. Ya. Fi mukhalafatil umuri dhahirah. Pada penyelisihan-penyelisihan perkara yang zahir, jelas kasyirki wa fi'il kaba'iri, li'annahu qamat 'alaihi al-hujjatu wa balaghathu ar-risalatu. وبإمكانه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويسمعون القرآن والدروس والمحاضرات في وسائل الإعلام. Ya, yaitu orang yang dakwah telah sampai kepada dia, risalah kerasulan juga telah dia ketahui, dan dia memungkinkan untuk belajar, bertanya kepada ahli ilmu, ustaz, kiai, dari hal-hal yang muskil, rancu buat bagi dia. Dia mendengar Al-Quran, durus, kajian-kajian, muhadarat, muhadarah, ceramah-ceramah fi wasailil alam, dalam berbagai informasi. Yang kedua, salisan yang ketiga, yu'dharu bil jahli fil umuril khafiyati, diberikan udzur bil jahal dalam berbagai perkara khafiyah, samar, allati tahtaju ila bayanin, yang membutuhkan penjelasan, hatta tabayyana lahu hukmuha, hingga jelas hukumnya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wal haramu bayyin. Nah, itu aja. Ini khulasah dari Syekh Shalal Fauzan di halaman ke-54-55 dari buku Aqwalus Syekh Ibn Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ya, fi fil udzur bil jahal. Dan Syekh Shalal Fauzan di semua muhadarat beliau, karya-karya beliau demikian. Dan demikian pula yang dikutip oleh murid-murid beliau. Dan murid-murid beliau ketika menulis kitab, Syekh Shalal Fauzan memberikan kata pengantar sama demikian pula. Ya. Baik. Nah, berikutnya saya bacakan lagi keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau Madarijus Salikin. Qala fa inna hujjatallahi qamat 'alal abdi bi irsalir risalati wa inzalil kitabi wa bulughi dhalika ilaihi. Maka hujjah Allah itu telah tegak kepada hamba dengan diutusnya para rasul, diutusnya rasul dengan diturunkannya kitab. Ya, maka ini sudah sampai wa tamakkunihi minal ilmi, dan hamba pun juga mampu untuk belajar sawaun alima am jahila. Apakah dia nanti mengetahui atau dia tidak tahu. Fa kullu man tamakkana min ma'rifati ma amara Allahu bihi wa nahaa anhu fa qassara anhu wa lam ya'tarifhu faqad qamat 'alaihi al-hujjatu. Maka setiap orang yang telah memungkinkan bagi dia untuk mengetahui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kemudian dia malah melalaikannya, tidak mengakuinya, berarti hujjah telah tegak bagi dia. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, fal khulasa idan, kesimpulannya, anal insan yu'dharu bil jahl, terkadang memang ada orang yang diberi udzur bil jahl. Kayak masalah tadi. Lakin la yu'dharu fi taqsirihi fi talabil haqqi. Namun dia tidak diudzur karena dia melalaikan untuk mencari kebenaran. Baik. Selesai ini. Ini untuk muatin aja. Banyak permasalahan lagi. Untuk menguatkan apa yang tadi telah kita sebutkan di kita bacakan dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan yang beliau menyatakan ilamatal jahal. Sampai kapan bodoh? Hah? Sampai kapan bodoh, kata Syekh? Hujah telah tegak semuanya. Bahkan ketika hujah disampaikan dia ngelawan lagi. Dia ngelawan, kita sampaikan itu kesyirikan, dasar Wahabi. Kita sampaikan itu kesyirikan, kata dia. Ini kearifan budaya lokal. Ya Allah musta'an. Lanjut lagi. Mana sekarang? Hah? Dalilnya. Oh, berarti di matanya. Qala Syekh rahimahullah taala wa qala taala. Ini dalilnya atas kesyirikan adalah pembatal Islam. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak mengampuni. Ya, jika Allah disekutukan, artinya orang-orang yang berbuat syirik Allah tidak mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Dan Allah dapat mengampuni duna dzalik, yang di bawah kesyirikan tadi, dosa-dosa besar, liman yasha'u, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, lihat kata Syekh Shalal Fauzan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, ayat ini hada yadullu ala anna syirka huwa a'dhamu dzunubi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Bihaitsu annallaha innallaha la yaghfiru li sahibihi. Di mana Allah tidak mengampuni pelakunya illa idza taba, kecuali jika dia masih tobat minhu dari kesyirikan tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah dapat mengampuni dosa selain dari syirik itu. Maduna syirki kazina wa syurbil khamri wa sariqati wa akhli riba. Selain syirik, dosa-dosa besar. Zina minum khamr, mencuri, ya, membunuh, ya, dan yang lainnya. Hadihi kulluha duna syirki. Semua ini di bawah kesyirikan. Wa hiya dakhilatun tahtal masyiati. Ini semua di bawah kehendak Allah. Ya, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika tidak Allah kehendaki, Allah azab. Namun jikalau Allah azab ahli tauhid yang berdosa, yang bermaksiat, jikalau Allah poniskan, Allah ponis dia di azab, azabnya tidak mengekalkan di neraka. Ya. Nah, adapun syirik ini tidak bisa di Allah ampuni. Baik syirik akbar maupun syirik asghar. Maka pendapat yang paling kuat, yang rajih di antara para ulama, syirik asghar masuk ke dalam cakupan ayat ini. Yaitu Allah tidak akan mengampuninya. Namun bedanya dengan syirik akbar, dosa syirik asghar, syirik atau apa riya atau sum'ah, ya, itu semua azabnya tidak mengekalkan. Kalau syirik akbar, azabnya mengekalkan. Nah, bedanya lagi dengan syirik akbar apa syirik asghar? Kalau syirik akbar, amalan dia terhapus semua. Terhapus semua. Lain asyraka la yahbathuna amaluk. Namun kalau syirik asghar, yang terhapus hanya amal yang di situ ada syirik asghar. Yang di situ ada riya, yang di situ ada sum'ah. Salat dia yang ikhlas sebelumnya itu diterima insyaallah. Ya. Nah, syirik asghar pelakunya tetap muslim. Syirik akbar musyrik. Ya, musyrik kafir. Alhamdulillah. Ya. Baik, lanjut lagi. Kemudian wa ashabuha ashabu kaba'ir, ashabu kaba'ir. Hum fusaq wa hum fusaq. Maka pelakunya, pelaku tadi minum khamr, riba, zina, itu adalah ya, pelakunya adalah pelaku dosa-dosa besar. Maka mereka adalah orang-orang fasik. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah fasik milli. Fasik milli. Fasik yang masih berada di atas millah Islam. Ya. Dia dihukumi fasik karena dosa besarnya, tapi dia mukmin karena dia tidak keluar dari Islam. Kemudian mana lagi? Ya. Walakinnahum la yaqa'u fi syirki. Namun mereka tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa innama waqa'u fil kaba'iri. Mereka hanya terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Fahiya ya tunqisu imanahum. Maka hal ini mengurangi iman mereka. Wa yuhkamu 'alaihim bil fiski. Bil fuski, maka mereka dihukumi dengan kefasikan. Walau matu walam yatubu, seandainya mereka mati dari kesyirikan tadi, walam yatubu dan belum bertobat, fa innahum tahtal masyiati, nah, maka mereka berada di bawah kehendak Allah. Insyaallahu, jika Allah kehendaki, ghafara lahum, maka Allah ampuni mereka, bima ma'ahum minat tauhidi, ya, Allah ampuni mereka karena ada tauhid yang ada pada mereka. Wa insya'a, namun jika Allah kehendaki, adzabahum, Allah mengadab mereka, bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Summa ma'aluhum, kemudian tempat kembalinya mereka, kilal jannati, ke surga. Ya, walaupun pernah di neraka, mereka inilah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai al-jahannamiyun, ex-penghuni neraka jahannam. Setelah mereka hangus, mereka akan dimandikan di sungai, kemudian hidup dan masuk surga, kekal selama-lamanya di surga. Alladzi ma'hum, ya. Ma'aluhum ila jannati bitauhidi alladzi ma'hum. Ya, menempat kembali mereka ke surga karena ada tauhid yang ada pada mereka. Hadza ma'alu ashabil kaba'iri allati duna asyirki. Inilah ma'al, tempatnya kembali bagi para pelaku dosa besar selain kesyirikan. Ya, mereka minum khamr, makan riba, tapi mereka bertauhid, mereka sholat. Ya, mereka sholat. Ya, berzina, yang penting mereka bertauhid, mereka sholat. Ya, mati dalam keadaan belum bertobat dari situ, nggak boleh diponis kafir. Ya, boleh nyolatin nggak? Fleksibel. Kalau mensolati jenazah itu fleksibel. Dan nggak ada keharusan. Tidak menyolati berarti mengkafirkan. Tidak. Ada sahabat belum bayar utang, Nabi enggak menyolati, apakah enggak bayar utang kafir? Tidak. Ya mungkin untuk menimbulkan efek jera, peringatan. Ya. Baik. Kemudian mana lagi? Wa qauluhu, dan firman Allah. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain itu, selain syirik. Dalla ala anna jami'a dzunubi kulliha, maka ini menunjukkan bahwa semua dosa semuanya duna syirki, selain kesyirikan, wa anna syirka huwa a'dhamuha wa akhtaruha, dan ini juga menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah yang paling paling besar, ya, dosa yang paling besar, paling berbahaya. Dalla ala khuturati syirki, ini juga menunjukkan akan bahayanya kesyirikan. Wa annahu a'dhamu dzunubi, bahwasanya kesyirikan dan dosa besar yang paling besar. Kemudian dalilnya lagi di matan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, masih dari Syekh. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah. Sesungguhnya Orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka Allah harapkan surga bagi dia. Wa ma'wahu nar. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lil zalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim tersebut, ya, karena sezalim-zalimnya orang, ialah musyrik. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka Allah sebut, orang-orang zalim tersebut gak punya penolong sedikit pun. Ya, kata Syekh, hadihi akibatuhum fil akhirah. Inilah akibat yang dia dapatkan di akhirat. Annahu harrama alihil jannah. Bahwasanya Allah haramkan untuknya di neraka. Untuknya neraka. Yakni mana'ahu, yaitu maksudnya Allah mencegahnya, min dukhuliha, ya, dari memasukinya, man'an battan, ya, dengan penghalangan yang dengan benar-benarnya penghalangan mutlakan secara mutlak, ya. Allah menghalanginya dengan penuh penghalangan secara mutlak. La matma'alahu fiha. Ya, aina yadhhabu? Ya. Maka tidak ada yang diinginkan untuknya di sana di surga. Aina yadhhabu? Kalau begitu kemana dia pergi? Kalau di surga udah enggak bisa. Tempatnya cuma dua. Setelah seorang melewati shirath. Ya. Ya, ini kalau bisa melewati shirath kantor. Kalau lewat kantor masuk surga, itu pun dengan syafaat Nabi. Ya. Setelah proses hisab, cuma ada dua kemungkinan. Ya, di atas sirat. Masuk ke surga, ke lurus, atau jatuh ke bawah. Itu aja. Ya. Kalau di surga udah tertolak, ya kemana lagi? Ya, iya dan billah. Ya, idza lam yakun min ahli jannah, fa'ina yadhhab. Kalau dia memang bukan jadi ahlul jannah, ahlul surga, mau kemana dia pergi? Ya siru adaman, hah? Apakah dia nanti menjadi sesuatu yang hilang, sesuatu yang hilang, hah? Menjadi sesuatu yang tidak ada? Lah, tidak demikian. Memangnya makhluk yang benda-benda mati, ya. Kambing kalau dinyeruduk, kambing yang lain yang nggak punya tanduk dihisab, dikisos. Setelah puas korban penandukan di dunia. Sekambing korban penandukan, Allah firmannya kun turoh, jadilah kun turoh, jadilah kamu tanah lagi, udah hilang. Jadi kalau manusia nggak bisa, ya, Allah sabun insanu ayutroka sudah. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu aja? Habis mati hilang, kayak yang disangka oleh, ya, seperti yang disangka oleh orang-orang ateis. Ya. Kemudian mana lagi? Nah, la ma'wahu ma'wahun naru, tidak. Tempatnya adalah neraka, khalidan mukhalladan fiha. Dia kekal dan dikekalkan di dalamnya. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa ma lil zalimina min ansar. Tidak ada bagi orang yang zalim penolong sedikit pun. Ya. Yani al-musyrikin zalimin musyrikin, orang-orang musyrik, karena syirka zulmun wa huwa a'dhamu dhulmi, karena kesyirikan adalah kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dhulmun adzim, ya, kata Luqman sebagaimana Allah kutip di Al-Qur'an. Malahum min ansar, maka mereka tidak punya ansar penolong pun sedikit pun. Ma ahada yastati'u an yukhrijahum minan nari, ma ahada, tidak ada seorang pun yastati, yang sanggup ayukhrijahum, untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Au yashfa'alahum, ya, au yashfa'alahum indallah, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memberikan syafaat mereka untuk Allah, tidak ada yang sanggup, ya, di sisi Allah tidak bisa, karena syafaat al-mashfu' fihi, yang diberikan syafaat itu adalah orang-orang yang bertauhid. Ya, kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, ya, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku ialah yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkan konsekuensinya. Ya. Nah, ini berarti perlu diperhatikan. Musyrikin enggak. Musyrikin mengucap la ilaha illallah, namun mereka dusta dalam, ya, pengucapan mereka. Kemudian aplikasinya mereka menyembah kepada selain Allah. Nah, Kama yushfa'u li ashabil kabairi, sebagaimana diberikan syafaat kepada pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid. Yakhrujuna minan nar, mereka dapat keluar dari neraka bi syafaati, dengan sebab syafaat. Wa haula'i la, adapun mereka musyrikin, enggak, la haula'i la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka mereka musyrikin, maka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat tidak akan memberikan manfaat untuk mereka. Ya. Wa mali dzalimina, dan tidaklah orang-orang zalim tersebut yaitu musyrikin, min jami'in wala syafi'in yuta'. Min hamimin wala syafi'in yuta'. Mereka tidak punya hamim, teman setia, wala syafi', pemberi syafaat yang yuta', yang diterima syafaatnya. Enggak punya. Al-musyriku la tuqbalu fihi syafa'atun. Maka musyrik syafaatnya tidak diterima, ya dan waliyad billah, kita berlindung pada Allah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Ma'wahu yakni maqarrahu, maqarrahu tempat tinggalnya. Bi'satil ma'wa, seburuk-buruk tempat hunian. Laisa lahu ma'wa, maka dia tidak punya ma'wa, tempat hunian lagi. Wairuha, selain itu neraka. Abadal abadi, forever. Fadhanbun hadha khataruhu, wahadihi akibatuhu. Ngeri ini ya. Maka dosa-dosanya yang demikian itu, ya, bahayanya, dan bahayanya ini akib, dan inilah akibatnya, endingnya. Hal ya juzu tajahala, apakah boleh tajahalatun, apakah boleh pura-pura tajahala, apakah boleh tajahalatun wa adamu ma'rifati, pura-pura bodoh tajahal, dan tidak mengetahui, wa adamu tahdiri binu, dan tidak mentahdir perbuatan syirik tadi. Uyukol, dan dikatakan utrukun nas, udah biarin aja orang-orang. Utrukul kuburiin, udah biarin aja tuh para penyembah kuburan. Bu'ubadil adrihati, biarin aja tuh para penyembah berpusara, ya, kuburan-kuburan keramat. Utruku kullaman indahu, ya, reddatun, utrukuhu, udah tinggalin aja semua orang yang ada kemurtatan, udah tinggalin aja. Madama annahu yadda'il islama, selama dia mengaku Islam, wahuwa muslimun, maka dia muslim. Wawajihu, wawajihu al-malahidata, udah hadapin aja tuh orang-orang ateis. Naqul haulai asyadu minal malahidah, maka kita katakan, maka musyrikin ini, mereka lebih berbahaya dari ateis. Wa akhtaru minal malahidah, dan lebih berbahaya daripada malahidah. Lebih parah kekafirannya dari musyrikin, lebih berbahaya dari lebih parah kekafirannya daripada ateis, lebih berbahaya daripada ateis. Kemudian wa minhu dalilnya, dan diantara bentuk syirik ini, adahbu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri, semisal orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan sebagai tumbal, sebagai syarat, ya Allah musta'an. Wa syekhu dzakara hadzal misal, dan syekh menyebutkan contoh ini. Kenapa contohnya menyembelih? Li'annahu waqi'un, karena inilah yang realnya terjadi. Ya, yatasahaluna an-nasu fihi, orang-orang banyak menggampangkan dalam hal ini. Udah turutin aja deh apa kata orang pintar itu, udah potong ayam doang, mau berapa? Potong ayam. Ya. Sajanya kurang, telur, kopi. Baik. Yatbahuna li ghairillah, mereka menyembelih untuk selain Allah. Wa yadbahuna lil jin, mereka menyembelih untuk jin. Ya, ittiqaan li syarrihim, dalam rangka menjaga diri dari keburukan jin. Takut sama jin. Takut sama jin. Maka mereka kalau lewat memberikan sembahan untuk jin. Kasih biar selamat. Allah musta'an. Ya. Wa yadbahuna lahum min ajlil illaj, min ajlil ilaji wa syafa' wa syifa'i. Mereka menyembelih untuk jin dalam rangka berobat dan penyembuhan. Ini di Bekasi sini ada dukun ini. Ya, dukunnya itu pakai kertas ustaz haji, pakai jubah putih, pakai peci putih. ya, dia punya pengobatan sakit apapun, tumor kek, kanker ganas kek, ya, bayar mahar 6 juta katanya. Bayar 6 juta, nanti di antara 6 juta itu ada uang untuk menyembelih. Menyembelih hewan. Nanti tumor dia bisa pindah ke kucing, ke kambing. Di Bekasi sini. Kok enggak percaya sih? Hah? Percaya enggak? Aduh. Antum orang Dayak enggak percaya? Dayak Melayu ya. Percaya, percaya enggak di sini ada? Percaya. Ini real ini. Saya enggak mau nyebutin namanya. Ntar, saya tahu. Tuh tahu ya, padahal keras. Saya kenal sama muridnya, Ustaz. Waduh. Yang buka kepatik kemusrikan, Ustaz. Masyaallah. Kenal antum. Ada mantan murid. Mantan, alhamdulillah. Mantan murid. Alhamdulillah, mantan. Jelasin kemusrikan. Antum ya. Kan ya, alhamdulillah. Itu buat pengobatan. Buat pengobatan. Biar sembuh, potong ini, potong itu. Ini syarat-syarat dari ya, jin buat kita kufur. Ya tasahalunan nasu fi hadza. Orang-orang bergampang-gampangan dalam hal ini. Wa huwa katsirul wuqu'i ma'a annahu syirkun akbaru. Dan ini yang sering terjadi, kerap kali terjadi. Padahal inilah kesyirikan akbar. Yukhriju minal millati. Yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa ma huwa sahlun, ini enggak mudah, perkara ini enggak gampang ini. Yaqulu lahu syaitanu, setan berkata kepadanya, idbah khuruf, idbah khurufan, udah sembelih aja domba. Idbah dajjajatan, udah sembelih aja ayam, berapa sih, ayam negeri aja, jangan ayam kampung. Ya. Hada sahlun, ini kan mudah deh. Lakin la yanduru ila syirki, namun dia tidak melihat kepada kesyirikan. Ya. Balladhi ya, maka alladzi dzabaha dzubaban, maka orang yang menyembelih lalat saja untuk selain Allah, apa yang mau disembelih coba lalat. Ditepok mati ke sendal, dipersembahkan untuk selain Allah. Dakhala an-nar, ternyata masuk neraka. Laisa an-nadaru ila al-madbuhi, maka yang jadi patokan bukan yang disembelih. Bukan madbuh yang disembelih. Innaman nadharu, nah yang jadi acuan patokan adalah ilal aqidah, akidah kita. Ya. An-nadhar ila niyatil qalbi, niat yang jadi acuan itu niat kalbu kita ini. Ya. An-nadharu ila adabil mubalati bisyirki. Nah, yang jadi acuan adalah ya, tidak memperdulikan masalah syirik. Laisan nadharu ila qimatil madbuhi, maka yang jadi acuan bukan karena qimah nilai madbuh, nilai dari yang disembelih. Ya. Walladzi dzabaha dzubaban dakhala an-nar, maka yang menyembelih ya, lalat dimasuk neraka. An-nasu yatasahaluna fi hadza, maka masyarakat kaum muslimin bermudah-mudah dalam hal ini. Ya. Min ajli ayyadiya hajatahu. Ya, supaya apa? Supaya agar supaya dia menunaikan hajatnya, ya ayu'allimahu atau agar yu'allimahu asy'a al-ghaibah, atau agar dukun ini mengajarkan dia sesuatu yang gaib, atau setan ini memberitahukan kepada dia sesuatu yang gaib, misalnya barang dia hilang, datang ke dukun kasih syarat, sembelih ini sembelih itu, potong ini, mandi itu, mandi kembang, malam-malam. Mau aja dikerjain jin. Kan banyak tuh dulu caleg-caleg mandi tengah malam. Mau aja dikerjain jin. Apa urusannya coba mandi tengah malam, bisa lolos caleg. Mana lagi berikutnya. Ayukhri ayukhbirahu anil mali al-mafqudi. Atau bisa mengabarkan kepada dia dari harta yang mafqud, yang hilang. Ya. Duit dia hilang, mana tanya ke dukun. Tanya ke dukun. Lapor polisi. Ke dukun. Hah? Orang pinter katanya. Mengdukunin namanya keren-keren. Sampai saya dengar nama lain dari dukun, ahli metafisika. Keren banget. Jurusan apa itu metafisika? Aduh. namanya aja udah kayak intelek gitu ya. Metafisika. Aghairu dzalika minal umur, atau yang lainnya dari berbagai perkara, allati yas'aluhu anha. Ya, dari berbagai perkara yang dia bertanya kepada jin tentangnya. Ya, kalau begitu gimana? Fayakhruju min dinillah. Kalau begitu dia keluar dari agama Allah. Waliyatu billah. Wa yartaddu, dan dia murtad fi syai'i fi syai'in, dalam sebuah hal, yadhunnuhu annahu sahlun. Yang dia sangka, oh annahu sahlun, ini kan sahlun mudah. Fal amru khatirun jiddan, padahal perkara ini sangat berbahaya. Pembatal pertama, pembatal kedua. Asani. Ya. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita wa yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'. Ya. Yang kedua, itu barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah wasaita, perantara-perantara. Dia jadikan antara dia dengan Allah, doa dia, permintaan hajat dia dengan Allah dijadikan perantara-perantara. Apakah itu dalam bentuk makam wali, makam sunan, habib, orang soleh, malaikat, rasul sekalipun. Ya, yang yad'uhum akhirnya dia berdoa kepadanya. Ini musyrikin Quraisy juga demikian. Wa yas'aluhum, mereka meminta kepadanya. Wa tawakkal 'alaihim, bertawakal kepada mereka. Kafara ijma'an, maka dia kafir secara ijma' konsensus para ulama. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza naw'un minan naqidi al-awwali. Ini sebenarnya adalah salah satu dari jenis pembatal yang pertama. Ya enggak? Ini termasuk syirik enggak? Termasuk. Ya, ini lebih spesifik. Sama kayak antum mengatakan doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya pada Engkau ya Allah kami beristianah. Istianah bagian dari ibadah enggak? Ayo. Baik. Ini agar lebih diperinci. Wa huwa alladhi yaj'alu bainahu wa bainallahi wasaita. Itu orang-orang yang menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah. Lakinna syekha afradahu. Namun syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, afradahu. Ya, memisahkannya, artinya membuat ini sebagai tersendiri. Wa ja'alahu, dan syekh menjadikannya, pembatal kedua ini, nau'an mustaqillan. Jenis tersendiri, kenapa demikian? Likasrati wuqu'ihi. Karena sering terjadinya. Li'anna hadha yaqa'u, karena hal ini terjadi, mimman yadda'una al-islamah. Ya, terjadi pada orang-orang yang mengklaim Islam. Wa hadza katsirun 'indal quburiyyin. Ini banyak pada para penyembah kuburan. Ya taqarrabuna ilal wali. Mereka mendekatkan diri kepada wali. Yashfa'u lahum 'indallah, agar wali ini memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Ya aw yusilu hawaijahum, atau wali-wali ini agar menyampaikan hajat-hajat mereka ilallah, kepada Allah. Bizamhim, tentunya dengan prasangkaan mereka saja. Hadat tikhadul wasaili min dunillah, ini berarti diantara bentuk menjadikan wasilah-wasilah selain Allah. Akhirnya yadzbahu lahum wa yanzuru lahum wa yastaghisu bihim. Akhirnya dia menyembelih untuk perantara tadi. Bernadar untuk mereka, beristighosah untuk mereka, akhirnya memberikan ibadah. Wa yaqulu, dan ya, kata Syekh menyatakan, wa yaqulu, dan dia menyatakan, hadza laisa bisyirkin, wah ini bukan syirik. Hadza innama huwa tawassut. Hadza innama huwa tawassut. Ini kan cuma tawassut aja. Ya. Ini hanya perantara aja, kata mereka. Ya. Talab wasitatin. Ini cuma meminta wasitoh. Sama perantara, fasilitator. Wa syafa'atin, minta syafaat aja. Tuusiluni ilallah, yang akan menghantarkan diriku kepada Allah. Terus dia punya syubhat lagi. Ini kan saya berdoa sama ini, orang soleh, wali ini. Ada rajulun solihun. Oh, dia kan orang soleh. Lahu makanatun indallah. Dia punya kedudukan di sisi Allah. Lihat. Fa'ana ataqarrubu ilaihi. Ya, fa'ana maka saya atuqarribu ilaihi. maka saya mendekatkan diri kepadanya. Min ajli ayuqarribani ilallah. Afwan. Fa ana ataqarrabu ilaihi min ajli an yuqarribani ilallah. Maka saya mendekatkan diri kepada syekh ini, orang soleh ini, agar dia mendekatkan diri saya kepada Allah. Hadihi hujjatuhu. Ini aja argumennya. Wahia hujjatul musyrikin al-awalin. Padahal ini pula argumentasi orang-orang musyrikin yang dahulu. Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhudu min dunih awliya'a. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata ketika dikecam atas perbuatan kesyirikan mereka, mana abuduhum? Kita enggak beribadah kepada dia kok, kepada mereka kok. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan agar ya, orang-orang soleh ini yang kami berikan, yang kami berikan ibadah ini, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yaqulun, mereka mengatakan, ma ja'alnahum syuraka'a lillah. Kami enggak pernah menjadikan mereka sebagai syuraka, sekutu-sekutu bagi Allah. Lakin ja'alnahum wasa'ita. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara-perantara. Yuqarribunana, yang akan mendekatkan kami. Wallahu sammahu syirkan. Padahal Allah menamakan itu sebagai sebuah kesyirikan. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah. Lihat, perhatikan. Allah langsung menamainya sebagai bentuk peribadatan kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada selainnya, selain Allah. Mala yaduruhum, itu beribadah kepada sesuatu hal yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, maupun memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka berujar, haulai syufa'auna indallah. Dan mereka mengatakan, ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah kelak. Qul, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian mau mengajarkan, mengabarkan kepada Allah apa yang tidak Allah ketahui baik di langit maupun di bumi? Hah? Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Pasam dan amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan, dari perbuatan syirik mereka. Fasammahu syirkan, maka Allah namakan itu sebagai sebuah kesyirikan. Ma'annahum yusammunahu tasyaffu'an, padahal mereka menamakannya sebagai bentuk tasyaffu', meminta syafaat. Hadza huwal waqi', inilah yang realitanya. Anna katsiran, bahwa banyak memang yad'un al-islam, banyak di antara orang yang mengklaim Islam, wa ma ya'alunahu min al-qubur, ya. Al-an. Dan apa yang mereka lakukan terhadap kuburan-kuburan saat ini? Ternyata yattakhidunaha wasaita. Mereka menjadikan kuburan sebagai perantara-perantara. Ya, perantara-perantara. Bainahum wa bainallah, antara mereka dengan Allah. Mereka meminta tidak langsung pada Allah, tapi lewat perantara, yaitu penghuni kubur. Wa ma yaf'alunahu min, mana ada berikutnya? Fa hadhihi mas'alatu khafiyyah ala katsirin. Ya. Maka permasalahan ini ya khafiyyah, samar bagi banyak, bagi banyak orang, ala katsirin hatta min talabatil ilmi, bahkan sampai kepada para penuntut ilmu. Wa hunaka ulama'u yudafi'una an haula, ya, bahkan ada ulama yang membela mereka. Ini yang dinamakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kashfus Syubhat, ulama'ul musyrikin, ulama musyrikin, ya, di Kashfus Syubhat. Saya menamakannya dengan ulama musyrikin. Ulama musyrikin. Ulamanya pembela musyrikin. Ya, banyak nih kiai. Membela kalau antum disebut itu kesyirikan, bela. Ini wasilah kata dia. Ya. Mana lagi? Wa yaqul hadza laisa bisyirkin, mereka berkata, wa yaqul ini bukan kesyirikan. Asyirku ibadatul asnami. Yang namanya syirik beribadah pada berhala. Wa haula'i ma ya'buduna asnaman, sedangkan mereka enggak menyembah berhala. Cuman datang ke kuburan keramat. Orang saleh itu orang saleh. Bukan berhala. Masyaallah. Maka kata Syekh, ya subhanallah. Ibadatul asnam nau'un min anwa'i syirki. Kata Syekh Shalal Fauzan, yang namanya beribadah kepada berhala itu cuma satu jenis di antara jenis-jenis kesyirikan. Asyirku huwa ibadatu ghairillahi. Yang namanya syirik beribadah kepada selain Allah. Sawa'un kana sanaman aw syajaran aw hajaran aw qabran aw waliyan aw malakan minal malaika. Apakah itu objek sembahannya adalah berhala, pepohonan, hajar bebatuan, kubur kuburan wali, malaikat, awaliyan minal awliya atau wali di antara para wali, aw salihan minas salihin, orang-orang saleh. Hadza musyrik. Inilah kesyirikan. Ya. Maka syirku, ya. Maka bukanlah asyirku itu ibadatul asnami faqat. Ibadatul asnami faqat. Peribadatan kepada berhala saja. Ya, barakallahu fiikum. Asalis masuk ke yang ketiga. Pembahasan ketiga. Wah, ini. Mana? Kopi dulu. Kopi dulu. Kopi dulu. Ngeri ini. Siap-siap tahan napas, tahan napas. Ngeri ini. Enggak ngeri, ini obat. Masya Allah. Ya. Sudah siap? Ya. Karena yang disampaikan ini banyak kaum muslimin yang enggak memahaminya. Saya pernah khutbah Jumat bawakan tema ini, bengong semua. Mengotot semua, bengong semua. Kayak kena sirup gitu. Bengong semua. Habis itu biasa kena banyak protes. Ya karena kurang edukasi literasi. Ya, enggak paham. Ini pembatal ketiga ini. Masa kafir gitu. Masa kafir. Biasa gitu. Ya. Baik. Asalis yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madzhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, musyrikin, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah justru sahha madzhabahum, membenarkan madzhab mereka, ajaran mereka, kafara, maka dia kafir. Nah, lu. Makanya tinggalinnya itu salam lintas agama. Salam lintas agama itu ada pembenaran terhadap berhala. Terutama yang apa itu? Om Swastu. Hah? Susah namanya. Alhamdulillah enggak bisa. Ya. Itu terdapat pembenaran terhadap agama. Saya pernah baca tulisannya. Ngeri juga pas tahuan. Bahaya ini. Ya. Artinya ada itu, carilah lihat itu. Pokoknya saya pernah lihat artinya kurang lebih membenarkan dewa mereka. Hindu itu kan? Hindu ya? Hindu. Jati ini. Ya, kalau sudah tahu maknanya, oh enggak apa-apa. Oh, berarti kok aku membenarkan agama mereka berarti. Ya. Baik. Nah, kita baca aja langsung. Hadhihi al-mas'alatu khatiratun jiddan, kata Syekh. Masalah ini sangat berbahaya sekali. Ya kalau fiha katsirun minal muntasibina lil Islam. Banyak orang yang menisbatkan diri kepada Islam, ya kau fiha, terjatuh ke dalamnya. Ya, man lam yukaffiril musyrikin. Ya. Yaitu yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Ya, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik? Yaqul, dia berkata, ana walhamdulillah, saya alhamdulillah. Ya, main di syirkun. Saya alhamdulillah enggak ada kesyirikan di diri saya. Nabi Ibrahim aja berdoa takut dari kesyirikan. Dia tazkiyah lagi diri dia. Wa ma asyraktu billah. Oh, saya enggak pernah berbuat syirik pada Allah. Sudah cingkrang, sudah jenggot, enggak berbuat syirik. Lakinan nasa la ukaffiruhum. Namun orang-orang saya enggak mau ngapirinnya. Hatta Bunda Teresa. kata Paus Paulus. Kenapa? Belum tegak hujah. Ini orang mesti dijitak nih kepala. Hah? Ya Allah. Hah? Dijitak nih syubhatnya nih. Naqululah, maka kita akan pada dia, anta ma'arafta din, kamu enggak kenal agama sedikit pun. Yajibu antukafir man kaf, ya, maka yajib, maka wajib antukafir man kafarahullahu, maka anda wajib mengkafirkan orang yang telah Allah kafirkan. Ini sebagian orang keliru memahami mengkafirkan itu hak takfir hanya Allah dan Rasulnya. Akhirnya yang kafir itu yang disebutin namanya aja di Al-Quran dan hadis. Abu Jahal, Fir'aun. Paus Paulus di hadisnya gak ada. Paus Paulus, Benediktus, Johannes, Franciscus gak ada di hadis. Gak ada di ayat. Yang ada Haman, Korun, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, gak ada Umayyah bin Khalaf, itu ada di hadis. Utbah bin Rabi'ah ada di hadis. Ini enggak ada nih. Gimana nih? Udah, jangan kafir. Ini keliru. Ya. Ini jangankan masuk bab fikih akidah. Dia baru belajar fikih aja langsung bingung nanti dia. Madzhab Hanbali dan sebagian Syafi'iyah mengkafirkan, memurtadkan, mengeluarkan dari Islam yang enggak sholat. Ada orang enggak sholat, madzhab Hanbali murtad. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin murtad. Makanya gak paham. Jadi perbuatan yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan nama-namanya. Oh, nama-namanya cari hadis bolak-balik gak ketemu tuh nama Bunda Teresa. Paus Benediktus. Salah ya. Itulah namanya. Gak ada. Gak ada nama-nama kayak gitu. Ya, makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di khutbah Jumat beliau tentang murtadnya orang yang gak sholat. Kaifa natahayyab an nukaffira man kaffara Allah wa rasuluh? Kenapa kita mesti takut mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Subhanallah. Itu enggak salat dikafirkan. Kata Syekh, enggak, kalau dia mati enggak boleh salati, enggak boleh kapani, enggak boleh dimandikan, enggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, enggak boleh mewarisi, enggak boleh diwarisi. Kalau dia punya pasangan masih hidup, dipisah. Berlaku hukum ridha, enggak boleh diucapkan salam segala macam. Itu baru siapa itu yang enggak sholat. Itu baru di sepanang ketemu buku-buku fikih. Itu baru buku fikih yang membahas masalah sholat. Ya. Barakallahu fiikum. Ya, mau lebih lanjut lagi itu baca Subul Salam. Kita lagi masih di bab itu. Terkait kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Ya. Naqululah. Ya, mana lagi? Oh, udah ya. Waman asyraka billahi, ya, maka orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya, fatabarra'u minhu, maka anda berlepas diri darinya. Kama tabarra'a Ibrahimu min abihi, sebagaimana Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Wa qaumihi, dan kaumnya. Nabi Ibrahim berkata, innani mibara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku barok berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Innalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang telah menciptakanku sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Ya. Ragu terhadap kekafiran mereka juga ini kekufuran. Au sahhaha madzhabahum, atau ini lebih parah lagi. Membenarkan ajaran mereka. Hadhihi asyaddu, ini lebih parah lagi. Idza sahhaha madzhabahum, jika membenarkan ajaran agama mereka. Au qala fil ladzi ya'malunahu, ya, atau orang au qala fil ladzi ya'malunahu nudhira, kata dia, ya, mereka mengatakan terhadap orang-orang yang mengamalkan pelaku kekufuran, nudhira, oh, perlu di cross check dulu, diteliti dulu, jangan langsung dikafirkan, bisa jadi dia benar juga padahal agama lain, agama kemusyrikan. Hada innama huwa ittikhadu wasail. Ini misal kuburion. Oh, jangan dikafirin kuburion. Jangan. Kenapa? Bisa jadi dia benar. Dia kan cuma ngambil wasail, ngambil wasilah. Kan ada ayatnya tuh. ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Oh. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Itu bisa jadi dia cari wasilah. Jadi Anda ini di pihak mana ini? Di kaki mana? Kaki muwahidin atau musyrikin? Oh, malah membenarkan. Ya, membenarkan ini yang ngeri gitu. Ya, ini lebih parah. Ya. Au yaqul, atau dia menyatakan, haulai juhalun, itu jangan dikafirin, dia kan bodoh. Wa qaw fi hadzal amri an jahlin, dia terjatuh ke dalam perkara ini karena kebodohan. Yudafi'u anhum, dia membela mereka. Wa hadza asyaddu kufran minhum, ini lebih parah kekufurannya dari mereka. Li'annahu shahhahal kufra, karena dia membenarkan kekufuran. Wa shahhaha syirka, atau dia malah membenarkan kesyirikan. Au syakka, atau dia malah meragukannya. Wa naqululah, maka kita katakan lagi kepadanya, kaunuka musliman, statusmu sebagai muslim, wa tabi'an lir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan statusmu sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulu jaa bi takfiril musyrikin, padahal Rasul dahulu datang dengan mengkafirkan orang musyrikin. Ya, musyrikin yang dikafirkan Rasul itu siapa? Yang ateis, yang nyembah Yesus, yang ucap apa tadi? Om Swamistu. Tidak, yang dikafirkan oleh Rasul bukan cuma dikafirkan, diperangi, diserbu di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab, di perang Khandaq, di empat peperangan, bahkan diserang terakhir Fathul Mekah. Itu yang diserangi oleh Rasulullah. Bu, yang kenal Allah mengakui, wa la ta'lamu man khalaqa samawati wal ard, la yaquluna Allah, wa la ta'lamu man yarzuquhum, tahu siapa yang memberi rezeki menciptakan langit dan bumi, bukan cuma mengakui, yang beribadah kepada Allah. Haji datang bulan Dzulhijjah, mereka haji, mereka umrah, mereka sholat walau tanpa sujud, mereka berdoa, mereka istighosa, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, menamakan nama anak-anaknya Abdullah, memuliakan Ka'bah, rumah Allah. Berebut ketika dicuci Hajar Aswad, oh enggak, kami yang berhak memuliakan. Tahu, ternyata ketika berbuat syirik, diserang, dikafirkan. Dikafirkan. Ya, dikafirkan. Ini enggak main-main. Bitakfiril musyrikin wa qitalihim, maka Rasul datang untuk mengkafirkan mereka, memerangi mereka, wastibahati amwalihim wa wadimaihim, menghalalkan harta dan darah mereka. Harta mereka halal sebagai ghanimah ketika di peperangan. Wa qala, dan beliau sallallahu bersabda, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta liyaqula, liyaqulu, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Musyrikin Quraisy tahu mana la ilaha illallah, oleh karena itu mereka enggak mau mengucapkannya. Ya. Mereka tahu konsekuensinya, mengucap la ilaha illallah ialah mesti meninggalkan peribadatan yang selama ini mereka berikan kepada Lata, Uzza, Hubat, Manat, dan berhala-berhala yang lainnya. Ya, mereka malah menyatakan, aja'alal alihata ilahan wahidah, apakah Muhammad ini hendak menjadikan Tuhan itu hanya satu saja? Ya, ini enggak mungkin, kata mereka. Kita nyembah Allah tapi nyembah yang lain juga, wasilah, kata mereka. Ya. Dan Nabi bersabda, bu'istu bisayfi hatta yu'badallahu. Ya, aku diutus dengan pedang hingga Allah diibadahi semata. Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah lagi. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah itu di sini yakni syirik. Syirikan. Wa yakunu dinu kulluhu lillah. Dan sampai agama ini seluruhnya milik Allah, Islam semua. Arabik yang keempat. Masuk pembacaan keempat. Ya, ngeri ini membenarkan agama lain. Jadi ngawur, ngaco, sesat, kufur yang menyatakan semua agama benar, semua agama rahmat. Hah? Jadi kita kalau udah belajar ini udah otomatis ketika mendengar ucapan kayak gitu yang langsung terbetik di kita, iya dan bila hadal kufur. Gak perlu bingung lagi. Gimana tuh? Gimana? Ini hukumnya apa tuh? Kalau enggak tahu alhamdulillah enggak apa-apalah, masih mau bertanya. Tapi sebaiknya thalabul ilmi, ini perkara krusial loh ini. Perkara yang dasar, masa kita enggak tahu? Terus kita tahu yang lain-lain. Yang ini enggak tahu, ini ajib. Ya, tahu perkara yang lain. Harusnya ini dulu, ini awal tauhid yang awalan dulu. Baik, Arabi yang keempat. Sobek perempuan. Arabi yang keempat berikutnya. Man i'taqada anna ghayra hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafirun. Man i'taqada, barang siapa yang meyakini anna ghayra hadi Nabi, bahwa selain petunjuk Nabi akmalu, itu lebih perfect, lebih persempurna, lebih bagus, lebih mantap min hadihi, daripada petunjuk Nabi. Oh, enggak, demokrasi lebih cocok daripada syariat Islam. Oh, enggak, ini warisan Belanda ya, lebih bagus daripada syariat Islam. Ya. Oh, anna hukma ghairihi, atau hukum selain Nabi, itu hukum-hukum taugut, hukum-hukum kufur, ahsanu min hukmihi, lebih baik daripada hukum Nabi. Kalladhi, semisal orang yang yufaddilu, ya, yang lebih mengutamakan, lebih menganggap bagus hukma tawagut, hukum taugut, ala hukmihi, hukum para taugut daripada hukum Nabi, hukum beliau sallallahu salam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ngopi lagi, ngopi lagi. Dia mulai panas, membara. Ini kalau ada radik, ada intel, oh ini yang radikal lagi. Pengajian yang udah ada intelnya. Oh iya, nggak tanggung-tanggung intelnya, langsung ring satu. Waduh, tapi nggak, ini kebenaran, ini kebenaran. Ya, Syekh bin Baz sering menyatakan, para umara yang berhukum dengan hukum selain Allah, ya, mereka ada empat keadaan. Ini disebutkan oleh Syekh bin Baz. Umara yang berhukum dengan selain hukum Allah, empat keadaan. Tiga kafir murtad, satu aja yang selamat. Yang kafir murtad itu yang mana? Dia, ini semua empat gak berhukum dengan hukum Allah. Yang pertama yang menyatakan, oh hukum kita lebih mantap, hukum Allah. Enggak, ini murtad, ijma. Yang kedua, yang menyatakan hukum Allah sama hukum dia sama baiknya, murtad berdasarkan ijma. Yang ketiga, hukum Allah yang terbaik, hukum kita jelek, tapi boleh saja. Lihat, dia menghalalkan, menghalalkan, murtad. Yang keempat, yang selamat. Ini gak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah yang terbaik, hukum ini jelek, busuk, hina, dina. Ya, namun saya terpaksa, faktor politis, korupsi, segala macam, maka dia bukan kufur akbar, tapi kufur asghar. Ini yang dikatakan para ulama, kufrun duna kufur. Taib. Taibar kalau lebih. Pembahasan bagus di sini ada di jurus Tauhidul Islam, yang ini Syekh Fauzan juga, dan di Subulus Salam. Tapi Syekh Fauzan yang di sini pun juga meringkasnya dengan pembahasan yang bagus. Taib, kata Syekh, al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu idza taqada anna hadha amrun mubahun. Maka termasuk di min anwa'ir riddah, termasuk di antara jenis-jenis kemurtadan ialah al-hukmu, berhukum bi ghairi ma anzalallahu, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Idza taqada, apabila dia meyakini anna hadha amrun mubahun, bahwa hal ini boleh-boleh saja. Wa annahu yajuzu ayyahkuma bi syari'atin wa yajuzu ayyahkuma bil khawanini boleh-boleh saja berhukum dengan syariat Islam, boleh juga berhukum dengan qawanin, dengan konun, undang-undang buatan manusia. Wayaqul, dan dia berkata, ya, wal maqsudu hullun niza'at wa hadha yahsulu bil qawanin. Kan tujuannya adalah melepaskan diri dari niza'at, dari perselisihan, dan ini bisa yahsul, bisa dicapai, terrealisasi dengan undang-undang. Wa yahsulu bis syariah, bisa juga dengan syariah. Wal amru mutasawin, maka perkaranya kan sama, kata dia. Syariat boleh, ya, undang-undang Belanda boleh. Naqul, maka kita katakan subhanallah. Taj'alu hukma tawaqit misla hukmillah, kalian hendak menjadikan hukum tawaqit seperti hukum Allah. Ya. Tahkimu syar'illah hada ibadatul lillah, berhukum dengan syariat Allah ini adalah peribadatan kepada Allah. Laisal maqsudu minhu faqat hullan niza'i, bukan maksudnya itu aja, yaitu melepaskan diri di perselisihan, bukan. Al-qasdu, tujuan minhu dari berhukum dengan hukum Allah, al-ibadatu bitahkimi syar'illah. Ya, beribadah itu berhukum dengan syariat Allah. Wa tahkim ghairihi syirku. Wa tahkimu ghairihi syirku. Berhukum kepada selain Allah adalah sebagai bentuk kesyirikan. Ya. Syirkun fi ta'ati wa syirkun fil hukmi. Syirik dalam ketaatan dan syirik dalam hukum, karena hukum itu adalah milik Allah. Amlahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah? Lihat, Allah namakan, apakah mereka punya sembahan selain Allah yang mensyariatkan? Lihat, sembahan tersebut mensyariatkan. Syuraka, apakah mereka punya syuraka, sekutu-sekutu selain Allah yang syara'u lahum, yang mensyariatkan mereka, minad dini ma lam ya'zam bihillah, untuk agama mereka yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah berfirman, in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, jika kalian mentaati mereka pada hukum yang bukan hukum Allah, maka kalian musyrik. Allah katakan lagi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam, maka mereka menjadikan rahib mereka ahbar wa arha wa ruhban, orang alim, pendeta, dan ahli ibadah, rahib, sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Ya. Dan juga mereka menjadikan Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Ila qawlihi subhanahu wa amma yusyrikun, sampai firman Allah Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ketika mendengar ayat ini, sahabat yang bernama Ali bin Hatim menyatakan, enggak demikian, Mas. Ya, enggak tepat. Kami enggak pernah kok menjadikan pendeta kami sebagai sembahan. Kata Nabi, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, mereka mengetahui, mereka mengikutinya? Iya. Atau sebaliknya, ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian mereka mentaatinya, mengikutinya? Iya. Kata Nabi, tilka ibadatuhu, itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Syekh Muhammad Amin Al-Shinkiti di kitab beliau Tafsir Adwa'ul Bayan menjelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan antara syirik dustur dengan syirik kubur, syirik kepada hukum, berhukum kepada selain Allah, maupun dengan syirik menyembah kuburan, itu sama, ya, sama saja. Waliyadzubillah, ya. Namun ingat, ya, bahwa yang berhukum dengan selain Allah tidak otomatis kafir. Ya, tidak otomatis kafir. Sampai dia menyatakan bahwa yang dia lakukan adalah memang kesalahan. Sampai dia lebih mengutamakan hukum Allah, walaupun dia berhukum dengan hukum selain Allah. Paham sini, ya? Ya, dan dia terjerumus ke dalam hukum selain Allah, ya, karena memang sudah sistem. Karena memang faktor politik. Karena memang, ya, udah kayak begitu. Yang penting dia tetap mengutamakan hukum. Nah, dia gak kufur. Kufurun dunia kufurin. Kalaupun kufur sekalipun ya ikhwah, itu tidak boleh dikudeta kecuali setelah memenuhi syarat, di antaranya punya kekuatan yang dapat mengunggulinya. Ya. Di antaranya mafsadat, mudarat, kerusakan yang timbul akibat kudeta itu tidak boleh lebih besar daripada mafsadat, mudarat yang kita bertahan di bawah kepemimpinan kekufur dia. Paham enggak sini? Kalau saja itu enggak. Ya. Jadi keliru. Kalau melihat pemimpin berhukum dengan sanukum Allah, langsung lawan, bom sana sini. Ini keliru. Lagi bom sana sini. Sasarannya mau kemana? Mereka nak kaum muslimin. Ya. Lagi pula bom jihad itu kan ada fikihnya. Jihadnya apa nih? Jihad tiba atau jihad hujum? Jihad menyerang atau bertahan? Yang mana? Ada fikihnya. Ya. Dan itu semua adalah hukum dengan hukum Allah. Mana lagi? Fasamahu syirkan, maka Allah menamakannya sebagai kesyirikan. Falladhi yusawwi baina hukmillahi wa hukmi taghut. Maka orang yang menamakan antara hukum Allah dan hukum taghut. Wa taghut al-muradu bih, yang dimaksud dengan taghut, kullu hukmin ghairi hukmillah. Setiap hukum yang merupakan selain hukum Allah. Ada sebagian orang yang mendefinisikan taghut selain dari ini keliru. Sudah dibantah berkali-kali oleh Syekh Fauzan, Syekh Ibnu Baz. Taghut adalah, memang taghut itu definisinya banyak sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Ibnu Qayyim bahkan menyebutkan majas taghut. Orang-orang yang mengaku mengklaim tahu ilmu gaib taghut, iblis roisnya taghut, ya. Gembongnya taghut. Ya. Dukun taghut. Nah, juga taghut ialah semua hukum selain hukum Allah. Sawa'un awa'idu al-badiyatu aw anzimatul kuffari. Ya. Apakah itu undang-undang, ya, badiyah? Undang-undang badiyah, badui. Maksudnya undang-undang yang apa ini? Undang-undang yang undang-undang kampung gitu ya. Undang-undang, adat, hukum adat, oh iya, hukum adat, ya, hukum adat, ya, misal di daerah etnis tertentu, hukum adatnya nabrak syariat, ya, warisan cewek paling banyak, begitu kan? Atau, oh enggak, sama rata aja, ya, au antima al kufar atau sistem orang-orang kafir. Al-Qawaninul Faransi atau undang-undang Perancis, kalau di kita undang-undang Belanda. Awil Injilis atau undang-undang Inggris. Awil Adatil Qabail atau kebiasaan kabilah, kebiasaan kampung sini. Kullu hadza taghut. Semuanya taghut. Saya ngomong ya, Pak. Taib. Kada tahkimul kuhan, demikian pula berhukum dengan para dukun. Walladhi yaqul, dan orang yang menyatakan innahuma sawa. Ya. Adapun orang yang menyatakan keduanya sama. Kafirun asyaddu minhum man yaqul innal hukma bighairi ma anzalallah ahsan minal hukmi bima anzalallah. Hadza asyaddu. Maka orang yang menyatakan hukum selain Allah dengan hukum selain Allah, hukum Allah sama aja, maka dia kafir. Bahkan lebih kafir daripada orang yang menyatakan sesungguhnya berhukum dengan selain hukum Allah itu lebih baik daripada berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ini jelas ini musuh Allah. Ya, jadi orang yang menyatakan hukum Allah, hukum taghut sama aja kok. Ini kafir, lebih kafir daripada orang yang menyatakan oh enggak, hukum Amerika lebih bagus daripada hukum Allah. Ini kafir enggak? Kafir. Tapi ada yang menyatakan hukum Amerika, hukum Allah sama aja katanya. Lebih kafir. Ya, ini pandangan ulama. Kalau pandangan kita, oh mending yang ini. Ini pandangan kita, ya. Ini pandangan ulama. Katanya kembali kepada kibar. Ini ulama kibar. Al-barokah ma' akabir. Keberkahan bersama ulama kibar kali ini. Ya, hadza asyaddu, ini lebih parah. Walladhi yaqul, dan orang-orang yang menyatakan annas ma yuslihu lahum al-yawma illa hadhil anzimatu. Ya, adapun orang yang menyatakan masyarakat saat ini tidak ada yang dapat tidak ada yang dapat mengislah, memperbaiki tatanan kehidupan mereka al-yawma hari ini kecuali sistem-sistem ini, sistem-sistem kufur. Ma yuslihu lahum asy-syar'u, syariat Islam enggak bisa memperbaiki mereka. Asy-syar'u ma yutabiqu li hadzal zaman, syariat mereka cocok sama zaman ini. La wala yusayiru al-hadarati wala yusayiru al-hadarata. Ya, sudah enggak cocok, sudah tidak sesuai dengan kultur kearifan budaya lokal. Ma yuslihu illa tahkimul qawanin. Ah, enggak ada yang dapat memperbaiki kecuali berhukum dengan undang-undang. Ah, subhanallah. Ya. Wa musayaratul alam. Ya, inilah yang sesuai dengan alam, dengan dunia saat ini. Ya. Takunu mahakimuna misla mahakimil alam. Hada ahsanu min hukmillah. Masyaallah. Ya. Udah azan belum? Tanggung. Nanya dong. Tanggung. Ya, bentar dikit lagi. Ya, maka mahakim, undang-undang kita, mahkamah kita itu seperti hukum-hukum alam. Maka ini lebih baik pada hukum Allah. Hada asyadu kufran minal ladina yakul, maka ini lebih kafir daripada orang yang menyatakan inna hukma Allah wa hukma ghairi mutasawiyah. Hukum Allah dan hukum selainnya itu sama. Amma idza hakama bi ghairi ma anzalallahu li hawa. Adapun jika dia berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsu, fi nafsihi yang ada pada diri dia, au jahila bima anzalallah, atau karena dia tidak mengetahui apa yang Allah turunkan, wa huwa ya'taqidu anna hukma Allahi wal haqqu, dan dia tetap meyakini bahwasanya hukum Allah lah yang benar, wal wajib, ini yang wajib, bahwa fa'ala kabiratan, maka berarti dia melakukan dosa besar, min kabairid dzunubi, dari dosa-dosa besar. Wa dzalika kufrun duna kufrin, maka yang demikian kekafiran yang kecil bukan kekafiran yang besar. Nah, nanti ba'da zuhur setelah makan siang insyaallah kita lanjut ke pembahasan kelima. Biasa makan siangnya disediakan oleh panitia. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syadalah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Thank you.